إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، الحمد لله إخواني أعزني الله وإياكم. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap kitab Tauhid, yang mana kitab ini merupakan kitab yang sangat penting untuk dipelajari karena kandungannya berisikan tentang poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan syahadat kita, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang mana keadaan seorang manusia, kebaikan seorang manusia itu bergantung kepada seberapa besar pengamalan dia terhadap kalimat tauhid ini. Semakin sempurna seseorang dalam mengamalkan kalimat tauhid, maka akan semakin besar kebaikan yang akan dia peroleh, dan akan semakin sempurna dia sebagai hamba Allah Ta'ala, sehingga dia menempati kedudukan yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, karena mereka adalah para pemimpin umatnya dalam masalah tauhid. Demikian pula orang-orang mukmin yang mereka tergolong pada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sabiqun bil khairat, maka mereka lebih unggul dibandingkan orang mukmin yang lainnya, baik dari golongan muqtasidun atau dari golongan yang zalimun li nafsihi, karena mereka ini yaitu golongan as-sabiqu bil khairat telah menyempurnakan tauhid dengan tingkat kesempurnaan yang sangat tinggi dan menempati urutan kedua adalah al-muqtasidun. Mereka menyempurnakan tauhid tetapi masih kalah dengan golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu al-zalimu li nafsih, orang-orang yang sudah punya keimanan tetapi masih menzalimi dirinya sendiri, maka mereka adalah orang-orang yang tauhidnya masih belum sempurna. Sehingga nampak jelas di sini bahwasanya tingkatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi ketakwaannya, kesalehannya, maka itu semua tergantung sejauh mana dia merealisasikan tauhid ini. Dan inilah yang akan kita pelajari insyaallah taala dalam kitab tauhid. Walaupun dalam pembelajaran kita tentu saja akan bertahap dalam kita memahami tauhid ini. Artinya apa? Artinya meskipun kita sudah menyempurnakan pembacaan kitab tauhid, tetap saja masih kita membutuhkan pelajaran tauhid yang selanjutnya. Karena tidak mungkin tauhid itu akan sempurna hanya dengan mempelajari satu kitab. Tetapi harus dipelajari banyak literatur tentang masalah tauhid yang hak, ya kan? Dan juga diamalkan ilmu tersebut. Yang itu semua membutuhkan kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita malam hari ini, sebagaimana kita sudah memulai yang kemarin, pada pekan kemarin kita sudah masuk pada bab yang pertama dalam kitab tauhid. Saya katakan bab pertama karena dari awal mulai inilah penulis menyampaikan kata bab. Sedangkan yang sebelumnya beliau hanya mengatakan kitab tauhid, walaupun beliau menyampaikan beberapa ayat dan hadis. Tapi beliau mulai menyampaikan kata bab, ya, judul bab pada bab ini. Bab fadlu at-tauhidi wa man yukaffiru min adh-dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sudah kita baca satu ayat dan satu hadis kemarin, ya. Sedikit kita mengulang sedikit kandungan dari ayat dan hadis tersebut. Bahwa dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Tetapi Allah menyebutkan sifat orang yang beriman ini yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk itu adalah siapa? Alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yaitu orang yang tidak mencampurkan iman itu dengan kezaliman. Dan telah kita terangkan kemarin bahwasanya kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini, sebagaimana itu tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dialah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan jaminan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk. Dan telah kita terangkan pula bahwasanya keamanan ini bertingkat-tingkat. Keamanan ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat bagaimana dia selamat dari kesyirikan, bagaimana dia menyempurnakan imannya yang bebas dari kesyirikan ini, ya. Apabila dia telah bebas dari kesyirikan-kesyirikan dan dosa-dosa besar, dia imannya sempurna, ya, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan dalam hal keamanan. Keamanan yang sempurna, sama sekali tidak akan mendapatkan kecelakaan ataupun hukuman di neraka. Dia bisa masuk surga tanpa masuk dulu ke dalam neraka. Itu kalau imannya sempurna, tauhidnya sempurna, sama sekali tidak membawa kesyirikan besar ataupun kecil, bahkan sama sekali tidak membawa dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar mungkin, tetapi dengan apa namanya adanya keimanan yang sempurna dan tauhid yang besar pada dirinya, dia langsung bertaubat. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran, sifat orang yang bertakwa yang sempurna, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka orang yang bertakwa secara sempurna, apabila mereka itu berbuat dosa, ya, melakukan sebuah kekejian atau menzalimi dirinya sendiri, mereka akan ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Allah Ta'ala saja, dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosanya sedangkan mereka mengetahui. Jadi orang yang sempurna takwanya, sempurna imannya, tidak mesti tidak melakukan dosa. Bisa jadi melakukan dosa. Tetapi dengan kesempurnaan imannya itu, kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan takwanya itu, ketika dia melakukan dosa, dia segera bertaubat. Bagaimana pendapat antum tentang para sahabat? Mereka orang yang imannya sempurna, kan? Nah, tapi ada di antara para sahabat yang melakukan dosa. Ada enggak? Ada. Buktinya pernah terjadi apa? Perzinahan di kalangan para sahabat, sehingga ada hukuman rajam. Kita dapatkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah menghukum sebagian sahabat dengan hukuman rajam. Juga ada sahabat yang dihukum cambuk karena minum khamar, ya kan? Ada perbuatan dosa. Tetapi mereka, para sahabat itu, dengan kesempurnaan iman mereka, maka mereka segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala apabila berbuat dosa. Dan apabila mereka mengetahui kalau dosa itu bisa terhapuskan dengan hukuman had, maka mereka pun ingin dihapuskan dengan hukuman had tersebut. Buktinya yang melakukan perbuatan zina itu datang kepada Rasulullah SAW, mengakui perbuatan zinanya dan ingin dibersihkan dari dosa tersebut. Ini karena keimanan yang kuat. Sehingga kita tidak bisa mencela sedikit pun para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Ta'ala muliakan, telah Allah Ta'ala rekomendasikan, telah Allah nyatakan sebagai orang-orang yang terpuji dalam Al-Quranul Karim. Ya. Mereka adalah orang-orang yang imannya sempurna, sebagai contoh bagi kita semua. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, orang-orang itu, yang dituju di sini ahlu kitab, tetapi berlaku juga untuk manusia seluruhnya, fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia itu beriman seperti yang kalian imani, wahai para sahabat, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Ta'ala menjadikan imannya para sahabat itu sebagai apa? Percontohan, sebagai teladan bagi orang-orang yang lain. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Sehingga di sini menunjukkan kalau mereka para sahabat dalam hal ini telah apa? Merealisasikan ayat ini tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Dan di sini Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman sedikit pun, dengan kesyirikan sedikit pun, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan dalam ayat tadi mengatakan apa? Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Kalau kita gabungkan dua ayat ini, kita mendapatkan bahwasanya para sahabat berarti sudah mencapai kesempurnaan iman, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, sehingga mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Nah, jadi dari ayat ini iman itu bertingkat-tingkat dan al-amnu juga bertingkat-tingkat. Iman itu keimanan, ya. Al-amnu adalah keamanan, keselamatan di akhirat nanti juga bertingkat-tingkat. Ada yang selamat dari awal, ada yang selamat di akhirnya. Selamat dari awal sama sekali tidak masuk neraka. Selamat di akhirnya artinya apa? Barangkali dia masuk di neraka terlebih dahulu, tetapi dia akan diselamatkan dari kekalnya neraka. Dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah. Dan ini sekali lagi hanya berlaku bagi orang yang bertauhid. Karena zulmun di sini adalah apa? Kesyirikan. Sehingga orang yang bertauhid, maknanya di sini ringkasnya, orang yang bertauhid dialah yang akan mendapatkan keamanan, baik aman yang sempurna ataupun aman yang pokoknya dia mendapatkan keselamatan di akhirnya. Paham ya? Dan itu hanya untuk orang yang bertauhid. Kalau tidak memiliki tauhid sama sekali, maka tidak memiliki keamanan. Baik itu keamanan yang di akhir ataupun apalagi keamanan yang sempurna, enggak akan mungkin mendapatkan kalau dia orang adalah orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang sudah kita baca, hadis yang lumayan agak panjang, yaitu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, man syahida alla ilaha illallah la syarika lah, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأعمال. Intinya, ringkasnya dari hadis ini yang menjadi pokok pembahasan kita dalam kitab Tauhid, terutama bab ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang bersyahadat, artinya dia adalah orang yang bertauhid, Allah akan menjamin orang tersebut masuk ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Atau Allah menjamin dia akan masuk ke dalam surga dan ditempatkan dalam surga sesuai dengan tingkat amalannya di dunia, derajat amalannya di dunia. Sehingga dari hadis ini nampak sekali ketika kita mengambil makna yang pertama tadi, bahwasanya orang yang bertauhid maka Allah akan masukkan dia dalam surga bagaimanapun amalannya, maka di sana ada makna bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan, apapun amalannya dia, ya. Ketika dia memiliki tauhid, ya, Allah taala akan menghapuskan amalan-amalan dia, menghapuskan dosa-dosa dia sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Sehingga nanti hal ini akan dijelaskan lagi lebih dalam lagi dengan hadis-hadis yang akan beliau sampaikan setelah ini. Baik. Kita baca pada hadis berikutnya. Silakan. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah tiada sesembahan yang hak kecuali Allah karena mencari wajah Allah semata. Sudah. Baik, itu dulu. Hadis berikutnya, hadis yang disampaikan dari sahabat Itsban yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan neraka, mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika, yang dia dengan ucapan la ilaha illallah tersebut yabtaghi, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini disebutkan dalam bab ini keutamaan tauhid. Karena nampak sekali dari hadis ini bahwasanya orang yang bertauhid, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari neraka. Maka dia akan diharamkan dari neraka. Paham ya? Hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang memiliki tauhid, yaitu mengucapkan tauhid atau syahadat dengan syarat-syaratnya, maka dia akan diharamkan dari neraka. Sehingga tauhid ini, kata para ulama, atau syahadat la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ketika orang yang mengucapkannya itu memiliki syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya di sini disebutkan dalam hadis ini, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mendapatkan manfaat dari kalimat tauhid adalah ikhlas. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu semata-mata karena ingin mengharap wajah Allah Ta'ala. Ikhlas, bukan karena riak pamer ataupun karena nifak, ya, biar dilihat sebagai orang yang seperti kaum muslimin, padahal hatinya itu tidak menerima kalimat tersebut, tidak seperti itu. Tapi dia benar-benar mengucapkannya itu karena memang ikhlas. Ya. Itulah orang yang akan mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah. Yang diantara manfaatnya dia akan diharamkan dari neraka. Dan diantara manfaatnya nanti akan disebutkan diantara dalilnya adalah apa? Dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan dihapuskan. Itu diantara manfaat kalimat la ilaha illallah. Taib. Makanya para ulama mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan setiap kunci itu pasti punya gerigi. Ya, punya apa namanya gerigi. Kalau kuncinya polosan itu enggak bisa buka pintu kan? Iya enggak? Kunci polosan itu punya kunci polosan belum dikasih gerigi-gerigi, bisa enggak kira-kira untuk buka pintu? Enggak bisa, ya kan? Harus ada gerigi-geriginya. Nah, kata para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah dan gerigi-geriginya itu adalah syarat la ilaha illallah. Dia syarat-syaratnya itu yang menjadi gerigi-gerigi. Sehingga kalau syarat-syaratnya itu ada, gerigi-geriginya ada, itu ada, maka ini bisa untuk membuka pintu surga. Nah, para ulama telah menerangkan tentang syarat la ilaha illallah ini berdasarkan hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang ada. Dan kita tinggal mengambil kesimpulan dari para ulama dengan mudah, ya. Karena kalau kita disuruh untuk mencari syarat la ilaha illallah dari apa namanya, langsung ambil dari Al-Quran dan hadis, kita harus menelaah seluruh Al-Quran dan hadis. Dan ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia. Karena harus paham bahasa Arab, harus hafal Al-Quran, harus faham hadisnya, kan? Itu baru bisa mendapatkan syaratnya itu apa saja. Namanya istiqra. Ya, mempelajari seluruh dalil-dalil yang ada, baru kemudian mengambil kesimpulan tentang satu permasalahan. Namanya istiqra. Nah, para ulama telah mengistiqra ini semua tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dan mereka sudah menyimpulkan bahwa syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ada 7. Sebagian ulama menambahkan ada 8. Tapi yang masyhur ada 7. Nanti kita tambah juga yang 8 itu. 7 itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah al-ilmu. Harus memiliki ilmu tentang kalimat tersebut. Ya. Yang ilmu itu lawannya apa? Kebodohan, al-jahl. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengetahui kandungan maknanya, mungkin enggak terjerumus ke dalam perkara yang bertentangan dengan kalimat itu. Mungkin sekali, ya kan? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata perbuatannya apa? Syirik. Ternyata kalau kita telusuri, dia enggak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehingga dia harus punya ilmu. Pertama harus punya ilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dan ilmu ini sebagai modal dasar untuk meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ilmu, akan susah untuk mendapatkan keyakinan yang benar. Tapi ketika seseorang mengucapkannya dengan ilmu, dia akan mantap keyakinannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikut-ikutan sesama kaum muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tanpa memahami kandungan isi maknanya, akan beda nilai keyakinan yang ada pada dia dengan keyakinan orang yang memiliki ilmu. Ya kan? Walaupun dia mungkin sudah meyakini kalau kalimat ini benar, tetapi nilai yakinnya itu pasti akan berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Allah Ta'ala bertanya dan tidak perlu jawaban. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja beda. Emangnya ini pertanyaan tidak perlu jawaban. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja beda. Dalam semua perkara beda. Mau dalam urusan dunia saja, ya. Dalam urusan dunia saja, orang yang mengenyam pendidikan tinggi, ya, itu lebih apa namanya mantap daripada yang pendidikannya lebih rendah, dokter misalnya, dokter yang apa namanya sudah sampai S3 ya kan, sampai profesor lah gitu ya, misalkan sama-sama spesialis, misalkan spesialis tertentu bidang, dalam bidang penyakit tertentu gitu kan, dia sudah sampai profesor derajat. Nah, ini baru-baru saja mendapatkan spesialis dokter, pasti akan berbeda nggak? Berbeda. Ilmunya beda, sehingga kedudukannya pun berbeda. Ini dalam urusan dunia. Orang yang berdagang punya ilmu tentang perdagangan dengan orang yang berdagang dengan serampangan, ngawur, juga akan berbeda. Walaupun hasil itu tetap semuanya tergantung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan berbeda sekali. Nah, demikian pula dalam masalah ini. Orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah hanya sekedar ikut-ikutan akan berbeda nilainya di sisi Allah Ta'ala. Demikian pula dalam masalah tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun dia telah yakin akan kebenarannya, dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakin dan mengilmui tentang maknanya, keyakinan antara orang pertama yang tidak memahami maknanya dengan orang yang kedua pasti akan berbeda nilainya. Orang yang pertama yang yakin saja tanpa ada tambahan ilmu tentang makna-maknanya, itu bisa tergoyangkan oleh apa? Syubhat-syubhat. Bisa tergoyang oleh syubhat-syubhat. Tetapi orang yang yakin dan mengetahui maknanya, kandungannya, kebenarannya secara pasti, ya, dia tidak akan tergoyang oleh syubhat. Makanya syarat yang pertama ini adalah ilmu. Dan syarat yang kedua adalah al-yaqin. Seorang yang mengucapkannya harus punya keyakinan. Yakin akan kebenaran la ilaha illallah. Makna yakin ini tidak ragu. Makna yakin ini tidak apa? Tidak memiliki keraguan. Ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Mengucapkan tapi masih dalam kebimbangan. Jangan-jangan yang benar adalah ucapannya si fulan kalau kalimat ini salah, gitu kan? Namanya ragu, enggak yakin. Jadi yang dimaksud di sini adalah yakin akan kebenaran kalimat la ilaha illallah tanpa ragu sama sekali. Dan ini sangat terkait dengan syarat yang pertama tadi. Sangat terkait dengan syarat yang pertama tadi. Ya, ilmu, yakin. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah al-qabul. Menerima. Menerima kalimat ini. Kadang ada orang yang sudah mengilmui makna la ilaha illallah. Yakin kalau ini benar. Karena enggak ada kebatilan yang bisa membantah kalimat ini. Ya. Hujah-hujah tentang kalimat ini sudah nampak tegas, jelas dan terang benderang. Tidak ada kesamaran. Benar. Benar. Kalau opini-opini apa? Betul. Ini benar. Ya. Kalimatnya benar, sudah benar. Ya, tidak ada syubhat lagi. Tetapi terkadang orang yang sudah memiliki ilmu tentang maknanya, sudah mengetahui tentang kebenarannya dan yakin akan kebenarannya, ada hal lain yang menyebabkan dia tidak menerima. Ada hal lain yang menyebabkan dia tidak menerima kalimat la ilaha illallah sehingga dia tidak apa namanya? Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada contoh enggak? Hah. Ada. Siapa? Abu Thalib. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Abu Thalib itu paham enggak mana kalimat la ilaha illallah? Oh, dia orang Arab. Orang Arab jelas. Dan bahasanya waktu itu bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab di masa itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahasa Arab yang sudah mencapai puncak kesempurnaan bahasa Arab. Yang kemudian lama-kelamaan akan menjadi turun lagi sampai sekarang bahasa Arabnya sudah banyak yang amiahnya kan. Tapi pada masa itu bahasa Arab mencapai puncak kesempurnaannya. Sehingga orang-orang yang memahami tentang bahasa Arab akan faham bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi datang dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menjadikan masa itu adalah masa keemasan bahasa Arab. Nah, Abu Thalib dan juga orang-orang yang lain, orang-orang Quraisy pada waktu itu, orang Arab pada waktu itu sangat faham tentang kalimat la ilaha illallah, bahwasanya ini menuntut mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Faham maknanya? Dan Abu Thalib yakin enggak kalau Nabi Muhammad SAW itu benar? Yakin. Karena dia tak faham tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Dia keponakannya dia sendiri enggak pernah dusta, ya. Adalah orang yang sangat jujur sekali Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib ini senantiasa menyertai dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mungkin dia itu enggak yakin kalau ini keliru. Dia yakin. Ya. Tetapi ada satu hal yang menjadikan Abu Thalib itu apa? Tidak menerima. Yaitu apa? Gengsi. Dan ada teman-temannya orang-orang kafir Quraisy yang sukanya apa? Ngocok-ocoki, ya. Ngocok-ocoki itu bahasa Indonesia. Mempengaruhi Abu Thalib ini untuk tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib itu mau meninggal dunia, ya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW masih terus mengajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kan? Tetapi diojo-ojoi, dipengaruhi oleh temannya itu Abu Jahal dan temannya, yaitu apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Dikatakan kepada dia, kepada Abu Thalib ini, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu sendiri kok kamu mau mengucapkan la ilaha illallah? Padahal dia tahu kalau ini adalah agama yang benar. Tapi karena itu, apa namanya? Takut dikatakan mencela agama nenek moyang, akhirnya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga tidak cukup hanya ilmu yakin, tetapi harus ada al-qabul, menerimanya, tidak menolaknya. Jadi syaratnya kita dapat berapa ini? 3, ya. Ilmu, yakin, al-qabul, menerima. Menerima berarti tidak menolak. Dan yang keempat adalah tunduk, al-inqiyad. Tunduk kepada kalimat la ilaha illallah tersebut. Menerima sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tunduk terhadap kalimat tersebut sehingga dia wujudkan inqiyadnya itu, ketundukannya itu dengan apa? Meninggalkan ibadah selain Allah. Meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menerima mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia biarkan saja. Kalimat itu tidak dia amalkan. Ya, dia tinggalkan kalimat itu tidak dia amalkan. Tidak seperti itu, tapi dia ucapkan kalimat la ilaha illallah setelah dia menerimanya dan dia ucapkan, ya, maka dia mengamalkan kalimat itu. Tunduk mengamalkan. Mewujudkan kalimat ini. Nah. Itu yang keempat. Syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ikhlas. Inilah syarat yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ya bidzalika bidzalika wajhallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan ikhlas. Sudah mengilmuinya. Sudah apa namanya? Meyakininya. Sudah menerimanya. Sudah tunduk kepadanya. Dan juga harus ada keikhlasan. Ketika dia mengucapkan bukan hanya untuk riya, bukan hanya untuk menunjukkan kalau saya mengucapkan la ilaha illallah seperti kalian, walaupun pada hakikatnya dalamnya itu apa? Tidak menerima. Tapi harus ada keikhlasan di sini. Ya. Bukan karena untuk dunia, bukan karena untuk sesuatu yang selain Allah Ta'ala, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga harus as-sidq. Yang kelima, enam adalah kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan dusta. Kedustaan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebut apa? Disebut munafik. Ucapannya mengatakan la ilaha illallah tetapi hatinya itu tidak mengakui kebenaran kalimat la ilaha illallah. Munafik jadinya nanti. Sehingga harus ada kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang keenam, asidku. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya. Mencintai kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya. Yaitu apa? Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ini 7 syarat. 7 syarat agar kalimat la ilaha illallah itu menjadi bermanfaat bagi kita, orang yang mengucapkannya. Ya, 7 syarat yang akan menjadikan kalimat la ilaha illallah ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Dan antum perhatikan, 7 syarat ini, satu persatu dari syarat-syarat tersebut, kira-kira bertingkat-tingkat enggak? Dalam hal ilmu, bertingkat-tingkat. Dalam hal yakin, bertingkat-tingkat. Dalam hal penerimaan, dalam hal inqiyad, dalam hal keikhlasan, kejujuran, dan al-mahabbah. Semuanya bertingkat-tingkat, kan? Iya enggak? Nah, sehingga perwujudan atau perrealisasian kalimat la ilaha illallah itu dengan syarat-syaratnya itu pun nanti akhirnya bertingkat-tingkat. Ya. Perrealisasian dan perwujudan kalimat la ilaha illallah itu akhirnya nanti bertingkat-tingkat. Maka demikian pula hasil yang diperoleh, manfaat yang diperoleh dari kalimat la ilaha illallah itu pun akan bertingkat-tingkat. Makanya di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala, maka keharaman neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini pun bertingkat-tingkat. Secara global para ulama mengatakan tahrim atau pengharaman neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada 2 macam secara global. Ya. Kalau secara rincinya mereka bertingkat-tingkat semuanya. Jadi secara global ada 2 macam. Yang pertama, orang tersebut diharamkan masuk ke dalam neraka sama sekali, keharaman yang mutlak. Mutlak tidak masuk neraka sama sekali. Ini tentu saja bagi siapa? Bagi orang yang menyempurnakan kalimat la ilaha illallah ta'ala dan syarat-syaratnya secara sempurna. Paham ya? Tadi kita katakan perrealisasian la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya itu bertingkat-tingkat kan? Maka demikian pula manfaat yang diperoleh pun bertingkat-tingkat. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tingkat keharaman itu pun bertingkat-tingkat. Secara global kita bagi menjadi 2, atau para ulama bagi menjadi 2. Yang pertama adalah tahrim mutlak. Pengharaman secara mutlak. Sama sekali tidak akan masuk dalam neraka. Ini bagi orang yang sempurna tauhidnya. Sempurna syarat-syaratnya. Mencapai puncak kesempurnaannya. Paham ya? Yang kedua, diharamkan neraka dalam makna diharamkan kekal di dalam neraka. Haram kekal di dalam neraka. Paham? Diharamkan dari kekekalan neraka. Diharamkan dari kekekalan neraka. Artinya ada kemungkinan dia masuk neraka enggak? Ada kemungkinan. Tapi masuknya dia dalam neraka itu tidak akan kekal, karena Allah telah mengharamkan neraka ini untuk memakan dia secara selama-lamanya. Memakan dalam tanda kutip ya. Kita cari bahasa yang mudah apa ya. Allah telah mengharamkan neraka itu untuk membakar dia secara selama-lamanya. Artinya apa? Ada suatu saat bahwasanya Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jelas ini? Sehingga tahrim, diharamkannya neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini akan bertingkat-tingkat. Secara global dibagi 2, tahrimun mutlak, diharamkan secara mutlak, sama sekali tidak akan masuk neraka. Ini bagi orang yang mengucapkan dengan sempurna syarat-syaratnya sampai tingkat kesempurnaannya. Dan yang kedua adalah diharamkan untuk kekal di dalam neraka, diharamkan dari kekekalan neraka. Ini bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan telah melaksanakan syarat-syaratnya meskipun tidak sampai pada derajat kesempurnaannya. Paham ya? Baik. Masih ada waktu ya, tambah hadisnya. Yang penting paham hadis ini, kita lanjutkan. Silakan. Wa ibadika yaquluna hadza qul ya musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wa ghayri wal ardi sab'a fi kifatin wa kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berhidup dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakan, hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan kepada sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa ini adalah sahih. Baik, berikutnya adalah hadis tentang Nabi Musa alaihissalam. Walaupun tentang sahih dan dhaifnya hadis ini, sebagian ulama mempermasalahkannya, ya. Tetapi sudah disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada ulama yang mensahihkannya, yaitu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Namun seandainya pun hadis ini dhaif, makna yang terkandung di dalamnya itu adalah makna yang benar, ya. Makna yang benar dan didukung oleh hadis-hadis yang ataupun dalil-dalil yang cukup banyak. Sehingga coba kita lihat kandungan makna yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa alaihi salam. Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bihi. Ya Tuhanku, arilah aku sesuatu hal yang aku bisa menggunakan hal itu untuk berzikir kepadamu dan untuk berdoa kepadamu, ya. Jadi Nabi Musa ini minta diajarin sebuah kalimat untuk zikir dan untuk berdoa. Yang dimaksud oleh Nabi Musa AS adalah sesuatu yang khusus diajarkan kepada beliau. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Musa, "Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah." Kalimat la ilaha illallah. Pengennya sesuatu yang khusus. Tetapi Allah Taala menyampaikan kalimat apa? La ilaha illallah. Sedangkan kalimat ini adalah kalimat yang banyak diucapkan oleh manusia. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu itu mengucapkan kalimat ini. Dan ini tadi kita sudah katakan, Nabi Musa ini inginnya itu meminta sesuatu hal yang khusus bagi beliau. Sehingga kalimat ini, kalimat yang beliau sampaikan, bahwasanya semua hambamu mengucapkan ini bukan bernada peremehan terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Nabi Musa AS sudah memahami kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung sekali. Bagaimana tidak, beliau adalah salah seorang Nabi dan Rasul Allah Ta'ala yang tugasnya adalah mengajarkan manusia kalimat ini, kan? Gak mungkin beliau gak mengetahui agungnya kalimat ini. Beliau sangat paham. Tetapi yang beliau inginkan adalah apa? Satu kalimat yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu saja. Jadi bukan karena beliau merendahkan kalimat la ilaha illallah, tetapi karena beliau hanya ingin memiliki suatu kekhususan saja. Tapi ternyata Allah Ta'ala menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini karena apa? Tidak ada yang lebih hebat daripada kalimat ini. Paham, ya? Ketika Nabi Musa AS mengatakan, ajarilah aku sesuatu kalimat untuk berzikir kepadamu dan untuk berdoa kepadamu. Kalimat yang hebat berarti kan? Maka ternyata tidak ada kalimat yang lebih hebat daripada kalimat la ilaha illallah. Dan dari kalimat Nabi Musa atau dari perkataan Nabi Musa ketika meminta tadi, "Adzkuruka wa ad'uka bihi," aku gunakan untuk berzikir dan aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Ini menunjukkan kalau kalimat la ilaha illallah bisa kita gunakan untuk dua hal ini. Untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Berzikir dalam artian apa? Ya, kita sekedar mengucapkan dengan untuk zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berdoa meminta sesuatu perkara, kita hajat kepada Allah Ta'ala, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga antum tahu sendiri, salah satu doa yang sangat masyhur, sangat penting untuk kita pahami, doanya siapa? Nabi Yunus. Dia berdoa apa dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Udah, itu saja yang diucapkan oleh Nabi Yunus dalam rangka untuk berdoa minta diselamatkan dari perut ikan ini. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang untuk kita bisa gunakan untuk berdoa juga. Selain untuk berzikir jelas, ya kan? Masyaallah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mendapatkan kekhususan yang mungkin ada kalimat yang sangat hebat, lebih hebat daripada kalimat la ilaha illallah, ternyata Allah Ta'ala menyampaikan tidak ada yang lebih hebat dari kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala menerangkan lebih dalam lagi kepada Nabi Musa tentang kehebatan kalimat ini, ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya saja langit-langit yang tujuh itu beserta penghuninya selain aku, selain Allah Ta'ala, artinya seluruh makhluknya, dan juga bumi-bumi yang tujuh seluruhnya itu bersama dengan langit dan penghuninya tadi bergabung jadi satu, ya, fi kiffatin, dalam satu daun timbangan, sedangkan kalimat la ilaha illallah fi kiffatin dalam satu daun timbangan yang lain, ini gambaran timbangan yang jungkat-jungkit, ya, timbangan jungkat-jungkit. Sehingga ada daun timbangan satu dan daun timbangan yang dua untuk menimbang mana yang lebih berat, paham ya? Kayak daun timbangan yang digambar pengadilan itu kan, ya, ya seperti itu gambarannya. Ya. Tapi kalau hakikatnya kita nggak tahu. Tapi ini gambarannya saja. Nah, jadi seandainya itu tadi seluruh makhluk yang di langit beserta langitnya dan juga langit yang tujuh tadi dan juga bumi yang tujuh itu ditaruh di satu daun timbangan, sedangkan kalimat la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya, maka ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada semua yang di daun timbangan satunya tadi. Ini menunjukkan kalau kalimat la ilaha illallah itu masya Allah, kalimat yang sangat agung. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama menerangkan, ini isyarat. Seandainya dosa manusia itu sepenuh langit dan bumi yang tujuh-tujuh semua. Langit tujuh, bumi tujuh, ya kan? Kemudian seberat juga penghuni langit semuanya, itu semua adalah dosa manusia seberat itu. Faham? Dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka masih akan berat kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Dan ini dibuktikan dengan sebuah kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hadis bitaqah, ya kan? Hadis bitaqah, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan rahmat Dia, ampunan Dia kepada hambanya yang bertauhid di hari kiamat, maka Allah telah mendatangkan hamba ini dan dibukalah bagi dia, saya sampaikan secara makna ya. Dibukalah bagi dia, diberikan kepada dia semua catatan amal keburukannya. Berapa coba? 99 catatan amal keburukan. 99 sijillat. 99 sijil. Ya. Sijil itu kata para ulama itu catatan yang besar, buku catatan yang besar, bukan cuma kecil. Dan jumlahnya berapa tadi? 99. Dan satu sijilnya itu sejauh mata memandang. Semuanya catatan keburukan. Tidak ada baiknya. InsyaAllah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba ini. Kamu lihat semua yang ada di, ini secara makna ya. Coba kamu lihat semua yang ada di buku ini. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu amalkan tertulis di situ? Maka dia mengatakan, tidak. Tidak ada. Apakah malaikatku menzalimimu? Tidak. Semuanya adalah amalan yang memang saya kerjakan. Ya kan? Mengakui semuanya. Semua itu amalan diakui. Amalan keburukan diakui semua. Terus Allah Ta'ala tanya kepada dia, apakah kamu memiliki satu kebaikan untuk ditimbang melawan 99 catatan keburukan tadi? Maka dia diam, berpikir, mengingat-ingat. Dia tidak ingat ada satu kebaikan. Dia mengatakan, tidak ada ya Rabbku. Tidak memiliki kebaikan. Kayaknya dia pasrah sudah. Pasrah sudah, tidak ada kebaikan. Terserahlah gitu kan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bahkan kamu memiliki sebuah kebaikan. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan La ilaha illallah. Bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Yang dia, hamba ini, berarti telah memenuhi kalimat La ilaha illallah, syarat-syaratnya kan, berarti kan. Karena kalimat ini nanti akan bermanfaat bagi dia. Timbanglah kalimat La ilaha illallah tersebut, kartu tersebut dengan 99 catatan amal keburukan. Dan ternyata Masya Allah, catatan amal keburukan itu beterbangan. Saking ringannya dibandingkan dengan kalimat La ilaha illallah. Maka Allah pun memberikan ampunan kepada dia, dan dia pun masuk dalam surga. Ini salah satu contoh nyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang benarnya apa yang disampaikan dalam hadis Nabi Musa AS. Bahwasanya kalimat La ilaha illallah ini, apabila dibandingkan dengan dosa-dosa manusia seluruhnya, maka akan kalah dosa-dosa tersebut dengan kalimat La ilaha illallah. Maka tinggal kita, ini yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita mewujudkan kalimat La ilaha illallah ini sehingga bisa bermanfaat, bisa benar-benar bisa mengalahkan dosa-dosa. Ya. Dan Masya Allah, kalau benar kalimat La ilaha illallah itu kita wujudkan dalam diri kita, sebelum sampai di akhirat sudah mengalahkan dosa di dunia. Artinya apa? Orang yang sempurna tauhidnya itu akan membawa orang itu akan menjauhi dosa-dosa. Tidak akan ada dosa yang bisa nempel kepada dia. Kalaupun dia berbuat karena satu kesalahan, kelalaian, maka segera dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Maka ini merupakan PR besar kita sebenarnya. Ya. Bagaimana untuk mewujudkan kalimat La ilaha illallah pada diri kita. Kemudian pada orang yang di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Dan ini merupakan PR yang sangat besar. Lebih besar daripada sekedar PR apa? Yang akan datang beberapa bulan ini. Jauh lebih besar PR tentang ini, tauhid. Ya. Daripada PR-PR yang lainnya. Tapi barangkali ini dulu yang kita baca dari sebagian kitab tauhid ini. Nanti masih ada satu lagi hadis yang disampaikan yang berkaitan dengan bab ini, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang itu Allah Ta'ala menegaskan secara langsung, seandainya engkau wahai anak manusia, anak Adam, mendatangi aku, yaitu mati dengan membawa apa namanya kesalahan sepenuh bumi, Masya Allah, dan kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali, maka Allah akan mengampuninya. Syaratnya apa tadi? Mudah kan? Tidak berbuat syirik. Masya Allah. Ini nanti akan kita baca di sini insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri wassalallahu wassalam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.